بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، إخوانا ودينا عزكم الله، kita lanjutkan kajian kita berjami min bulughil maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala rahimahullah, wa an Aliin radhiyallahu anhu qala, dari Ali semoga Allah Ta'ala meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yamshi ahadukum fi na'li wahidah, janganlah salah seorang dari kalian berjalan dengan menggunakan satu sandal. Wal yun'il huma jami'a, hendaknya memakai sandalnya semua. Aw liyahlaq huma jami'a, atau melepas semuanya. Mutafaqun alaihima, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, dalam hadis yang mulia ini, khana bidina asaqullah, terdapat adat dalam memakai sandal. Kalau sebelumnya adabnya ialah ketika memakai kita dulukan yang sebelah kanan, ketika melepas kita dulukan yang sebelah kiri. Adapun dalam hadis ini menjelaskan bahwa dilarang memakai satu sandal. Sandalnya cuma yang kanan saja atau yang kiri saja, itu enggak boleh. Nah, gimana kalau sandalnya beda? Enggak masalah, yang penting sandal, ya. Yang pertama, yang kanan warna hitam, yang kiri warna putih, ya enggak masalah. Nah, yang penting dua kakinya bersandal. Tidak boleh memakai salah satu sandal, baik untuk jarak dekat ataupun jarak jauh. Nah, kemudian yang kedua, jumhur ulama berpendapat bahwasanya larangan ini bersifat makruh. Dikarenakan ada riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, Aisyah pernah berkata, rabbama in qata'a sis'u na'rin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, terkadang tali sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam terputus. Famasha fin na'lil wahidati. Maka beliau terpaksa berjalan dengan satu sandal. Hatta yuslihaha. Sampai beliau membetulkan sandalnya. Nah. Hadis ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah pernah berjalan dengan menggunakan satu sandalnya ketika sandalnya putus. Sedangkan tadi ada larangan. Sementara kita harus menggunakan semua dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jumhur ulama menyimpulkan larangan ini bersifat makruh. Nah, jadi yang lebih bagus pakai sandal dua-duanya atau dilepas dua-duanya. Nah, tapi kalau terpaksa pakai satu sandal boleh, tapi makruh, sebaiknya jauhi. Nah, sebagian ulama ada yang berkata bahwa hikmah dilarangnya kita memakai satu sandal karena itu tasabbuh bimisyati syaitan, menyerupai jalannya syaitan. Syaitan itu kalau jalan pakai satu sandal, wallahu ta'ala bisawab, sandalnya merek apa ya. Nah, yang jelas punya alam sendiri ya. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Al-Arabi, beliau menyatakan al-illa fihi annaha misyatu syaitan. Alasan dilarangnya itu karena itu adalah cara jalannya syaitan. Nah, kemudian dalam hadis ini menunjukkan faedah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang tidak pakai sandal. Nah, jadi seringnya pakai sandal, tapi kadang-kadang jalan tidak pakai sandal. Nah, ini ternyata ada manfaatnya ya untuk kesehatan kaki. Jalan tidak pakai sandal, tentunya di jalan yang aman dari duitnya. Nah, misalkan jalan di kerikil-kerikil begitu ya, atau di batu-batu yang aman untuk pijat kaki ya, sandalnya dilepas ya. Nah, untuk memperkuat otot-otot kaki. Nah, itu kadang-kadang. Nah, tapi seringnya beliau pakai apa ini? Sandal. Jadi tidak pakai sandal itu bukan sesuatu yang aib, tapi itu termasuk terapi tibun nabawi ya, untuk melatih kekebalan kaki. Nah, tapi sekali-kali. Nah, kalau terus nggak pakai sandal itu bisa berbahaya juga. Nah, barakallahu. Selanjutnya, wa Ali bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Ibnu Umar semoga Allah taala meridhai keduanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yanduru wahu ila man jarra taubahu khuyala'a. Mutafakun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini ikhwan abidina azakumullah, terdapat dalil tentang larangan isbal, yakni menurunkan sarung atau celana sampai menutupi mata kaki. Dan bahkan ini termasuk kabair, dosa besar. Nah, kemudian para ulama sepakat haramnya isbal karena sombong. Jadi kalau dia sengaja mengulurkan sarungnya atau celananya sampai menutupi mata kaki karena sombong, maka para ulama sepakat hukumnya haram. Adapun jika dilakukan bukan karena sombong, enggak ada punya niatan untuk sombong, maka para ulama perselisih tentang masalah itu. Pendapat yang pertama, hukumnya tetap haram. Karena banyaknya dalil tentang masalah ini tanpa menyebut kata-kata sombong, yang menunjukkan bahwasannya isbal itu hukumnya haram, apalagi disertai dengan niat sombong, maka lebih haram lagi. Jadi banyak nas-nas yang lain yang menunjukkan larangan isbal tanpa menyebut kata-kata apa ini? Sombong. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Sahih Bukhari, ana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, man jarra thawbahu, mencara taubahu, lam yandurillahu ilaihi yawmal qiyamah. Barang siapa yang mengulurkan pakaiannya sampai menutupi mata kaki, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihatnya pada hari kiamat nanti. Nah, pendapat yang kedua, larangan itu hanya untuk yang sombong. Jika tidak sombong, maka tidak apa-apa. Karena riwayat-riwayat yang tidak menyebutkan kata-kata sombong itu umum. Sedangkan riwayat-riwayat yang menyebutkan lafaz sombong itu apa? Khusus. maka yang umum dibawa kepada pengertiannya khusus. Isbal, jika dengan kesombongan maka haram, tapi jika tidak ada kesombongan padanya maka boleh. Nah, adapun sikap kita, barakofikum, jika para ulama berbeda pendapat tentang keharaman sesuatu, maka kita tinggalkan dan kita tidak bermudah-mudahan padanya. Kalau para ulama berselisih, dia mengatakan ini haram, ini tidak, tapi tidaknya ini masih dirinci, ya, maka kita tinggalkan, kita jauhi, dan tidak bermudah-mudahan padanya. Maka amaliyah kita ialah tidak isbal, baik dalam menggunakan sarungnya ataupun celananya. Nah, hadis berikutnya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Dari Ibnu Umar, semoga Allah taala meridai ketuanya, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih." Jika salah seorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. "Wa idza syariba falyashrab biyaminih." Dan kalau minum, hendaklah minum dengan tangan kanannya. "Fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi." Karena sebenarnya syaitan itu makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Hadis ini termasuk hadis yang terkait dengan adab makan dan minum. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa makan dan minum pakai tangan kanan. Makan dan minum pakai tangan kiri dilarang. Dan itu termasuk cara setan makan dan minum. Nah, ini hukumnya wajib, makan dan minum pakai tangan kanan. Dan hukumnya haram, makan dan minum pakai tangan kiri. Apa saja perbuatan yang di situ diserupakan dengan seton atau diserupakan dengan binatang, maka perbuatan itu dilarang, termasuk perbuatan yang tercela. Ya, misalkan ini seperti duduknya seton, berarti duduknya dilarang. Seperti jalannya seton, jalannya dilarang. Ya, suaranya seperti suara serigala, berarti teriak-teriak tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, itu berarti dilarang. Karena dianggap seperti apa ini? Suara keledai. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan.